Bang Kavi, apa tanggapannya Bang dari penelpon tadi Pak Budi? Yang mana nih? Pak Budi, garam impor, buah-buahan juga impor, padahal kita tuh semuanya serba melimpah ruah. Gimana Bang cara optimis untuk membangun bangsa ini? Iya kan, Bang, ada bayangin aja nih ya, kalau istilah main nih ya, main golf nih ya, ya main ini udah, kalau main gundu dulu waktu saya ini udah, atau main sepak bola, taruhan sepak bola nih udah di fur. Oke. Yeah. Kita tuh, Anda bisa bayangin, ini kalau main nih udah di fur. Fur setengah bola apa satu bola nih, saya nggak tahu nih. Yeah. Tapi udah di fur aja nih, kita masih oke-oke aja. Iya. Yeah. Anda bayangin kalau kita dapat pemimpin, presiden, wah, yang cakep luar biasa. Duh, udah pasti deh. Ini negara ini, wah, dahsyat bukan main. Jadi kalau menurut saya tetap optimis gitu loh. Karena apa? Karena ada 2014. Oke. Okay. Kali aja 2014 ada Ratu Adil. Amin. Gue dong presidennya. Oke, untuk teman ditutup ya. Sudah habis waktunya, kita ke SMS yang masuk. Ini ada Ibu Monica dari Surabaya. Kita lari lagi ke sana, Bang. Bang, saya ini optimis loh, Bang. Tapi nggak pede. Gimana dong cara ngatasinnya? Oh, itu gampang. Oke. Okay. Anda harus lihat nggak pedenya itu di mana. Oke. Okay. Kalau cuma dari penampilan, gampang, penampilannya bisa di-upgrade. Mm-hmm. Ya kan? Nggak pedenya dari mana? Dari cara berbicara atau cara berpresentasi bisa dilatih, bisa di-coach gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih nggak bermasalah gitu loh. Hmm, gitu ya, tetap. Apalagi udah punya sisi optimis, masa nggak percaya diri sih ya Bang ya? Iya, nggak, bisa aja orang... bisa memang? Optimis, tapi kan mungkin... Dia punya perasaan optimis. Mm-hmm. Tapi ketika dia maju dan disuruh presentasi, dia gagap, dia kagak bisa. Nah itu kan gak pede dirinya. Nah itu bisa dilatih, bisa di coach dan seterusnya. Jadi menurut saya solusinya banyak sekali. Oke, okay. Selamat berlatih Ibu Monica di Surabaya ya. Berikut ada Pak Ari nih. Saya Ari, topiknya menarik sekali. Tapi kadang suka menyatu antara optimis dan sombong. Apa beda kedua hal ini, Bang? Beda. Kan tadi kan kita menyinggung soal kompetisi. Ya, kompetisi. Jadi kalau sombong, kita cenderung meremehkan kompetitor kita. Okay. Ah, kecil, pasti menang. Ah, kecil itu. Tapi kalau orang yang optimis, yang tidak sombong, dia memandang sungguh-sungguh kompetisinya. Oke. Okay. Siap. Kemudian Bang Kavi, power kekuatan optimisme itu dibangun dari unsur apa aja ya, Bang? Ya, tadi kan kita sudah bilang pertama hope, harapan. Kedua, kita tidak mudah menyerah. Gitu. Kita punya semangat berjuang yang lebih tinggi. Dan kemudian cara kita memandang kegagalan itu juga berbeda. Dan kemudian adalah cara kita berkompetisi juga berbeda. Jadi attitude kita yang berbeda, dan itulah yang menciptakan the power of optimism. Oke. Nah kemudian apalagi nih, ini rata-rata masih banyak yang pikir negatif thinking ya. Ternyata memang gak ada negatif-negatifnya tadi Bang ya, udah gak disampaikan ada. Ya Bang ya. Gak ada. Nah lalu ada Sahara nih, apakah optimis sama dengan pintar atau jenius? Kalau kurang jenius bagaimana bisa optimis? Oh gak ada hubungannya dengan intelijen. dengan intelijensia tidak ada hubungannya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kepintaran atau tidak ada hubungannya dengan jenius atau tidak jenius. Gitu. Oke, okay. Nah bagaimana menumbuhkan optimisme kepada orang-orang yang pola pikirnya nih Bang? Kadang memang ada orang yang begini nih, gue yakin nih, including me kayaknya, yang selalu negative thinking gitu bawaannya nih, dari Pak Aru Surabaya. Ya, sebenarnya sangat mudah. Ya, tadi saya bercerita tentang bagaimana di dalam sebuah kesebelasan ada 3 orang yang optimis, 8 orang yang pesimis. 3 orang itu seringkali bisa mengangkat dan membuat yang 8 itu ikut bersemangat. Mm-hmm. Ya, caranya ya dengan memperlihatkan semangat, dengan memperlihatkan optimisme itu. Mm-hmm. Oke, okay. Nah Bang, ada penasaran nih Bang satu lagi ya. Gimana membatasi rasa optimis? Ini agak-agak menarik dari Imam Shafi'i ini. Apakah optimis bisa menjadikan diri kita percaya diri? Nah pertanyaannya lagi nih Bang, apakah rasa optimisme itu perlu dibatasi Bang? Jangan, ngapain dibatasin? gitu loh. Itu kan karena optimisme itu kan gabungan dari berbagai perasaan gitu loh. Jadi apakah optimis bisa menjadikan diri kita menjadi percaya diri? Iya, dan sebaliknya juga gitu loh. Kalau kita percaya diri, kita juga bisa optimis. Oh, oke, okay Bang, kalau gitu terima kasih Bang sudah hadir. Saya sekali waktunya udah mepet banget ya. Bentar lagi yang ditunggu-tunggu orang sedunia nih. Beduk lagi. Oke, optimis ya untuk Anda, selamat menjelang buka puasa dan selamat juga untuk Ari di 0898519 pas-pas-pas, Yuhandi 0813141 pas-pas-pas, Imam Sofi di 0853273 pas-pas-pas. Nanti Pas FM yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan t-shirt dan buku tulisan dari Bang Kavi Kurnia. Dan kita berdua mesti pamit undur. Bang Afi, thank you udah hadir ya. Terima kasih. Ya, saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Free bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa, Kavis Free.